Itu dong, aku berasa kalah cantik loh ya. Selamat datang. Thank you. Boleh kasih sedikit tepuk tangan dong Bunda, mas-masku semuanya.